إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله. Di dalam surat Al-Fajr ayat ke-15 dan ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada manusia yang menyangka dengan prasangka yang salah terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Adapun orang yang ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala fa akramahu wa na'amah, kemudian Allah memuliakan dia dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan, memuliakan dia dengan dilapangkannya rezeki, dijadikannya dia sebagai seorang yang senang terhadap rezeki tersebut, diberikan nikmatan berupa kesehatan, diberikan nikmatan-kenikmatan yang lainnya, merasa dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Orang ini merasa bahwa dirinya telah dimuliakan oleh Allah karena Allah sudah memberikan kelapangan rezeki kepada dirinya. Orang ini menyangka bahwa Allah itu memuliakan dia dengan diberikannya banyak harta, diberikannya kepada dia banyak kenikmatan. Wa amma idza mabtalahu, namun ketika mereka diberi ujian, ketika orang ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyempitkan rezekinya. Menyempitkan rezekinya. Sulit untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup. Faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahalan. ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesempitan rizki, kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menyangka bahwa Allah sudah menghinakan dirinya. Fayaqulu rabbi ahanan, sungguh Rabbku telah menghinakan aku. Ini prasangka manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, prasangka yang salah, prasangka yang keliru, yang dijadikan sebagai patokan dimuliakan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah ialah bagaimana harta, kenikmatan, kelapangan rezeki atau kesempitan rezeki yang ada pada diri dia. Kalau dilapangkan rezekinya berarti dia dimuliakan oleh Allah, kalau disempitkan rezekinya berarti dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Prasangka yang seperti ini didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kallam, sekali-kali tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua ayat ini setidaknya kita bisa mengambil dua pelajaran yang ingin kita sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Yang pertama ialah Allah menyebutkan pada dua ayat ini dengan kalimat ibtila, ujian. Ketika diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya, Allah menyebut dengan lafaz ibtila, diberi ujian. Artinya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ujian untuk diri kita. Kelapangan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah ujian. Kesehatan badan, fisik yang kuat, rumah yang mewah, anak, istri adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan itu pada hakikatnya adalah ujian, cobaan. Pada ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan disempitkannya rezeki seseorang juga termasuk bagian dari ibtila. Wa amma idza mabtalahu, disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ibtila yang artinya adalah ujian dan cobaan. Maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian itu luas. Ujian itu tidak hanya terbatas pada musibah. Ujian itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tidak kita senangi. Ujian itu meliputi segala hal, sesuatu yang kita senangi ataupun sesuatu yang kita senangi. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Musibah-musibah yang menimpa diri kita, kefakiran, kemiskinan, rasa sakit, kemudian musibah-musibah lainnya, itu juga adalah ujian. Jadi kita sama-sama mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberikannya kesempatan pada seseorang untuk berjumpa dengan Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan ibadah, dengan bulan yang dimudahkan untuk melakukan berbagai amal saleh, dengan bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakannya pintu-pintu surga, bulan yang Allah istimewakan dengan ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan maaf dan ampun kepada hamba-hambanya. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah bulan ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan sebelum datangnya bulan Ramadan? Bukankah bulan ini adalah bulan yang kita harapkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Yang kita tahu pada bulan ini terdapat banyak kenikmatan, terdapat banyak keistimewaan dan keutamaan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ini kenikmatan di hadapan kita. Ini kenikmatan yang ada di hadapan kita dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau memanfaatkan kenikmatan ini dengan baik atau justru kita mengkufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini? Kita semuanya sudah tahu bahwa bulan Ramadan diwajibkan padanya puasa. Bulan Ramadan disunnahkan, dianjurkan padanya untuk salatut tarawih. Di bulan Ramadan dianjurkan di dalamnya untuk membaca Al-Quranul Karim sebanyak-banyaknya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Semuanya sudah mengerti dan sudah mengetahui. Dan kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan dan inilah ujian. Apakah kita bisa memanfaatkan dan kita bisa melewati ujian ini dengan berhasil? Sudah kita lewati pertengahan atau setengah dari bulan Ramadan ini. Sudah kita lewati apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan hingga hari ini. Bagaimana puasa kita? Bagaimana sholat tarawih kita? Apakah kita betul-betul menunaikannya karena Allah? Apakah kita betul-betul menunaikannya karena mengharapkan pahala dari Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Atau kita hanya melakukannya sebagai rutinitas biasa, kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan sama sekali, membaca dengan bacaan yang sangat super cepat? Apakah yang seperti ini diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Apakah orang-orang tersebut memahami apa tujuan dia melakukan ibadah tersebut? Apakah ingin berlomba-lomba cepat-cepat untuk menyelesaikan ibadah tersebut? Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika menunaikan salat malam, beliau membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat bahkan ditambah, menunjukkan betapa seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan inilah sebagai ujian yang harus kita hadapi. Kenikmatan ini adalah ujian. Mau kita lewati begitu saja? Mau kita sia-siakan begitu saja? Berapa ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca? Berapa kali kita sudah menghatamkan? Berapa banyak infak dan sedekah yang telah kita tunaikan sesuai dengan kadar kemampuan kita? Berapa banyak amal ibadah yang sudah kita tunaikan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi dua ujian. Ujian berkaitan dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dan ujian berupa musibah-musibah yang menimpa diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara urusannya orang mukmin. Segala keadaannya baik, segala kondisinya baik. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia akan dalam kondisi yang baik. Ketika mendapatkan musibah, juga dia akan dalam kondisi yang baik. Kapan dia akan mendapatkan kebaikan tersebut? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketika seorang mukmin itu diberi ujian oleh Allah berupa kenikmatan, dia bersyukur. Diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kelapangan rezeki, dia bersyukur kepada Allah. Diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan badan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dia pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa dengan sesuatu yang tidak dia senangi, sakit, fakir, kemiskinan, kesempitan, dia bersabar atas ujian dan cobaan tersebut. Fokus kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur dan sabar. Ketika diuji dengan sesuatu yang kita senangi, kita bersyukur. Ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak kita senangi, kita pun bersabar. Kita lihat kenikmatan yang sedang ada di hadapan kita bulan Ramadan. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Semestinya seorang muslim, seorang mukmin, ketika diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin bagus ibadahnya, semakin tinggi pendekatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taqarrub dia kepada Allah, semakin dia meningkatkan kualitas iman dan takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian ketika diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia semakin menjauh, dia semakin ingkar kepada Allah, dia semakin mengkufuri Allah, dia semakin berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap kenikmatan Allah, lakanud, sungguh kufur. Mengkufuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keumuman manusia. Kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang telah mendapatkan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya ialah Allah mengampuni dosa beliau. Dosa beliau. Kenikmatan yang sangat besar. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mewujudkan rasa syukur tersebut dengan memperbanyak amal ibadah. Menunaikan salat malam yang ketika itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Mengapa engkau masih terus menjalankan amal ibadah ini sampai kakimu pecah-pecah? Lihat, salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam yang dilakukan oleh makhluk yang paling bertakwa kepada Allah, yang dilakukan oleh makhluk yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan salat malam sampai kakinya pecah. Apakah ini bisa terwujud dengan menunaikan salat sangat-sangat cepat? Ditunaikan dalam waktu yang sangat super cepat. Yang itu bisa memadzharatkan dan membahayakan makmum, terlebih mereka yang masih atau berada pada usia renta. Sujud belum selesai langsung gerakan super cepat. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasul yang memberikan syariat untuk menunaikan salat tarawih, dan beliau pun yang memberikan contoh kepada kita alaihi salatu wasallam bagaimana salat tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Lihat, bersyukurnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan inilah hakikat syukur kita kepada Allah terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini, mestinya kita semakin dekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang Allah istimewakan bulan ini dengannya. Tadarus, membaca Al-Quran, salat tarawih, puasa. Yang belum tentu amalan-amalan ini kita bisa melakukannya di bulan selain bulan Ramadan. Belum tentu di luar bulan Ramadan kita memegang Al-Quran, kemudian membaca 1-2 juz atau sampai selesai. Belum tentu kita mampu. Belum tentu di bulan Ramadan, di bulan selain bulan Ramadan, kita mampu untuk menunaikan salat malam. Bangunnya saja kesiangan. Ataupun salat subuhnya. Jam 6 baru bangun, kemudian salat subuh. Bagaimana dia akan melakukan salat malam? Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Puasa, amalan yang Masya Allah memiliki sekian banyak keutamaan. Apakah kita mampu menunaikan puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan? Terkadang godaannya sangat berat. Bagi yang terbiasa, alhamdulillah. Bagi yang akan melakukannya, subhanallah, rintangan dan ujian untuk menjalankan ibadah puasa di luar bulan Ramadan sangat berat. Ini kesempatan bagi kita. Jangan sampai ketika kita keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan hasil panen yang bagus. Jangan sampai ketika bulan Ramadan sudah berpisah dengan kita, kita tidak mendapatkan panen yang bagus, yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari surat Al-Fajr ayat ke-15 dan 16 ialah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita di hadapan Allah tidak dilihat dari banyaknya harta yang kita miliki. Kemuliaan kita di hadapan Allah tidak dilihat pada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kekayaan harta atau kenikmatan lainnya yang bersifat duniawi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada orang-orang kafir. Betapa banyak orang-orang yang tidak muslim, mereka kafir, mereka ingkar kepada Allah, mereka mensekutukan Allah, mendapatkan kekayaan yang melimpah. Ini menunjukkan betapa hina dan rendahnya dunia. Kalau dunia itu betul-betul memiliki nilai yang sangat istimewa, tentunya Allah tidak akan memberikan kepada mereka yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah hendaki dari kalangan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inilah patokan kemuliaan di sisi Allah. Orang-orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inilah orang yang paling mulia. Meskipun di hadapan manusia dia adalah orang yang rendah, meskipun di hadapan manusia dia adalah orang yang dihinakan karena nggak punya harta, nggak punya mobil, rumah masih ngontrak. Meskipun di mata manusia dia adalah orang yang paling hina, paling rendah, tidak dianggap sedikitpun omongannya. Tetapi ketakwaan yang ada dalam hatinya menyebabkan dia menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sebaliknya, mereka yang diberi kenikmatan sekian banyak kemudian dianggap kedudukannya, diperhatikan ucapannya, tidak dianggap rendah, hina, bahkan ditokohkan, diagungkan. Tapi ternyata hatinya tidak ada ketakwaan sedikit pun kepada Allah. Maka dia menjadi orang yang paling rendah, paling hina pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia di hadapan manusia adalah orang yang paling mulia. Tinggal kita mau milih yang mana. Apakah mau mulia di hadapan manusia dan rendah di hadapan Allah, ataukah kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun harus direndahkan di hadapan manusia. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka juga adalah orang-orang yang diuji oleh Allah dengan dua kenikmatan ini atau dengan dua ujian ini. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan harta dan juga diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kesempitan rezeki. Jangan dikira sahabat itu kaya-kaya semuanya. Jangan dikira para sahabat itu semuanya mampu. Tidak. Ada di antara mereka yang fakir, ada di antara mereka yang miskin, ada juga di antara mereka yang kaya. Tapi lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat bagaimana para sahabat ketika itu. Dengan kekayaan yang mereka miliki, tidak kemudian menjadikan mereka jauh dari Rasul alaihi salatu wassalam, jauh dari beribadah kepada Allah, tidak. Justru mereka semakin giat, semakin rajin untuk meningkatkan iman dan takwa mereka. Sampai-sampai orang yang fakir, para sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, datang mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa keluhannya? Kata mereka, ya Rasulullah, dahaba ahlul dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, wala natasaddaq. Wahai Rasul, mereka orang-orang yang kaya ini datang dengan membawa pahala yang sangat banyak. Disebutkan beberapa amal ibadah. Yusallun kama nusalli. Mereka orang-orang yang kaya menunaikan ibadah sholat sama seperti yang kita tunaikan. Lihat, orang kaya juga melakukan amal ibadah sholat. Wa yasumun kama nasumu. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa. Artinya sama-sama mendapatkan pahala puasa, sama-sama mendapatkan pahala sholat. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, hanya saja mereka memiliki harta, kemudian mereka bisa menginfakkan, mensedekahkan harta mereka, mereka mendapatkan pahala sedekah, sementara kami tidak. Karena enggak ada harta yang bisa kita sedekahkan. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat yang fuqara ini tidak mengeluh tentang kekayaan yang ada pada mereka, tidak kemudian meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan harta kepada kami supaya kami menjadi orang yang kaya kemudian bisa bersedekah seperti mereka. Tidak. Tapi Rasul alaihi salatu wasalam, atau mereka para sahabat yang fuqara, datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk meminta solusi, meminta ada amalan lain yang bisa mengalahkan amalan mereka walaupun mereka miskin. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan zikir setelah salat. Apabila mereka melakukannya, maka itu seperti orang yang bersedekah. Ternyata amalan ini pun dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Datanglah mereka kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, mereka juga melakukan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Qala dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak saling mengejar dunia. Mereka tidak saling mengutamakan dunia untuk mendapatkan kemuliaan, karena mereka tahu orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun kondisi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki atau kenikmatan-kenikmatan lainnya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkanlah amal ibadah kita. Bagi siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan cobaan, musibah, kefakiran atau yang lainnya, bersabarlah atas ujian dan cobaan tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda yang belum tentu orang-orang yang diuji dengan kenikmatan ini mampu untuk melewati apa yang dihadapi oleh mereka yang diuji dengan musibah dan cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang salihin, hamba-hamba yang syakirin, sabirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.